Bismillah, siapakah Profesor Salim Bajri Daya? Qanibna na'azakullah, ini profesor ini salah satunya dari yang saya sebutkan tadi. Mu'tazilah terang-terangan menyatakan bahwa saya lebih condong kepada pemahaman Mu'tazilah, lebih masuk akal. Dan dia menolak tentang Nabi Isa yang diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Dia katakan sudah meninggal. Dia tidak percaya akan munculnya Dajjal. Bahwa Dajjal itu adalah orang yang memandang dengan sebelah mata, hanya pemandangan dunia, tidak pandangan akhirat. Berarti sudah banyak Dajjal sekarang menurut dia. Dan dia tidak percaya tentang masalah takdir. Dia rincikan takdir itu adalah seperti batu jatuh ke bawah. Apalagi itu menurut dia itu yang namanya takdir. Dan termasuk yang dia tidak percaya adalah ketika bicara masalah adab kubur. Dan masih banyak perkara-perkara lainnya. Dan itu kalau kamu tanyakan tentang gurunya Harun Nasution, plek sama, karena dia bolak-balik ke Jakarta menemui dia untuk mendapatkan gelar doktor.